asem te bidang ahang berpalang amis mah pimanen kita nuka rasa ku diri ngameng beos jong hak panon sikat te perlu nu antukna tepuguh laku nu ngadadak nyapi asih mangsa kadede sangka keningan anjen megat motong tali tresna tebisan munggana serat-serat tersangkanya belah panon tengkei tebisangka duh aduh sangkanya belah panon tengah.